Ingat tak rukun iman ada berapa perkara? Enam perkara. Perkara yang ketiga, percaya kepada Rasul. Ada yang ingat tak nama-nama Rasul? As-salatu ala nabi was-salamu ala rasul wal-anbiya'i mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul. Nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Nuh, Ismail, Israel, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Abdul Fitri, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhiru, Khatibul Anbiya, Muhammad, Al-Mustafa. As-salatu ala al-Nabi was-salamu ala al-Rasul wal-anbiya'i al-mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul. Nabi-Nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Nawwir qulubana ya Allah, ya qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati rasulmu ya Allah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Nuh, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Al-Akhiru, Khatibul Anbiya, Muhammad, Al-Mustafa. As-salatu ala al-Nabi, was-salamu ala al-Rasul, wal-Anbiya, il-Mursalin. Nabi-Nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Nawwir qulubana ya Allah, ya qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati rasulmu ya Allah. Nawwir qulubana ya Allah, ya qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati rasulmu ya Allah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Abdul Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhiru, Khatibul Anbiya, Muhammad, Al-Mustafa. Selawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul. Nabi-Nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia.